waktu yang tepat, segera aku bersiap. Jangan sampai ku terlambat. Malam ini malam minggu, kau menunggu di rumahmu. Selamat malam dunia, ku siap untuk berpesta. Tunggu aku di sana, bertemu oh baby. Selamat malam dunia, gairahku berpesta. Kita lewati malam berdua. Maksimal, tak seperti yang ku kenal. Malam ini malam cerah, makin larut makin indah. Malam ini malam minggu, kau menunggu di rumahmu. Yeah. Selamat malam dunia, ku siap untuk berpesta. Tunggu aku di sana. Berdua, oh baby, berdua.